Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana ahshurna yawmal qiyamati ma'azumati ulama'ikal amilin wa tu'atikal mukhlisin wa ma'habibika sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para perindu ilmu yang bermanfaat, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan belajar kita di bawah bimbingan Syekh Hasyim Asy'ari dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya. Kita sudah sampai kepada bab yang ke-6. Fi adabil alimi fi durusi, adabnya seorang alim dengan ilmu yang diajarkannya, dengan pelajarannya, dengan materi pelajarannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ila an qala. Fi babi adabil alim fi durusi ila an qala, sampai ke halaman 72 ila angkol 71. Wa idza kharaja min baitihi, kalau seorang alim ustaz keluar dari rumahnya berdoa, selain daripada doa bepergian yang khusus tadi, ada doa biddu'a, dengan doa al-warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa, yaitu doa Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udhu berlindung bika denganmu ya Allah, an adilla, dari menyesatkan, au udalla atau disesatkan. Karena dia mengajar, jangan sampai aku ini ya Allah menjadi orang yang sesat lalu menyesatkan. Jangan sampai aku disesatkan dengan tertibu dengan bacaan-bacaanku menjadi sesat, atau di saat aku mengajar menjadi menyesatkan orang lain. O azilla, dan aku minta perlindungan darimu dari tergelincir dalam kesalahan. Azilla, menggelincirkan, menyesat, menyalah, menjadikan orang salah. Auzalla, atau aku digelincirkan. Au adlima, aku berlindung darimu kepadamu ya Allah dari berbuat zalim. Au udlam, aku didolimi. Udlim, berbuat zalim kepada siapapun. Au udlam, atau didolimi. Au ajhala, dan jauhkan kami ya Allah dari melakukan suatu kebodohan. Maksudnya apa? Tindakan kebodohan, tindakan yang merugikan orang lain. Ayujhala alaya, atau orang lain melakukan satu tindak kebodohan kepadaku. Azza, azza jaruka. Azza ini maksudnya kawiya, kuat. Aimanista jarobika, yakni akan kuat orang yang minta perlindungan kepadamu. Aizza, maksudnya aikawiya, manista jarobika, yakni orang yang minta perlindungan darimu, menyerahkan ya Allah, akan kuat siapapun yang minta perlindungan darimu. Tadi kan minta perlindungan dari ini, dari ini, dari ini. Siapapun yang minta perlindungan kepadamu ya Allah akan kuat. wa jalla thana'uk, dan sungguh agung sanjungan kepadamu ya Allah. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Thumma yakulu, kemudian berkata setelah itu sambungan doanya, bismillahi, dengan nama Allah, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, i'tasamtu billahi, aku berlindung dengan Allah, wa tawakkaltu 'alallah, dan aku berserah diri kepada Allah. Ini adab tawadhu, dia tidak akan bisa ngajar, tidak akan bisa menyampaikan hidayah. Yang menyampaikan hidayah Allah, yang memberikan pemahaman Allah, yang menjaga lesannya seorang alim agar tidak kepleset Allah. Maka jangan sombong kepada Allah, kecerdasan bisa saja enggak berlaku. Orang alim banyak kepleset karena tidak dijaga oleh Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Aku mampu menyampaikan karena Allah. Aku mampu menahan hafalan di otak, di hati, kemudian disampaikan, itu juga dari Allah. Allahumma tsabbit janani, ya Allah, tetapkanlah kekuatan di hati kami. Janani, hati. Wa adhirlah haqqa ala lisani, dan berlakukanlah kebenaran melalui lesanku. Berlakukan maksudnya jalankan, berikan al-haqqa, kebenaran ala lisani, kepada lesanku. Kan dia mau ngajar, enggak sombong dia, lihat, memohon kepada Allah, alim rabbani, yang kenal Allah, hendaknya seperti itu. Dan kemudian seorang alim, ustaz, hendaknya wayudimu, dan terus menerus mudawamah, yudimu zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala, ila ayyasila, sampai dia nyampe majlis tadrisi, ke tempat ngajar Allah. Ingat Allah, memohon kepada Allah di sepanjang perjalanannya. Luar biasa ya, kalau guru kita seperti itu ya tentu mudah, karena didoakan, orangnya hati-hati, takut kepada Allah. Kalau gurunya jauh dari Allah, main-main urusan Allah, merendahkan syariat Allah, guru model apa? Makanya bagaimana kebayang dapat ilmu orang yang belajar dari orang yang tidak sujud? Sekarang ada tren kan, belajar ilmu agama di negeri kafir, yang dosen-dosennya, profesornya, orang gak pernah sujud, tidak pernah iman kepada Nabi. Coba, ini ada tren gaya hidup pemikir-pemikir Islam, ada di negeri kita juga banyak. Dia belajar agama bukan sanad, bukan dari seorang guru yang ahli sujud, yang sering menitikkan air mata. Di negeri kafir sana, belajar ilmu agama, keren, keren gayanya, kerennya pun sudah tidak bisa keren lagi, sudah kena lesan-lesan. Wah, kritiki Islam, kritiki macam-macam, lihat. Belajar ilmu agama dari orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, tidak cinta kepada Nabi, ilmu apa yang bakal didapat? Ilmu merusak umat, memecah belah, merusak agama. Nah, ini pergeseran nilai, ini sudah terjadi. Kan Hasyim Asy'ari sudah mengingatkan, dari siapa kita mengambil ilmu? Mestinya ini yang dipegangi, ini buku, ini pendiri Nahdlatul Ulama punya buku. Artinya mestinya tidak boleh terjadi kalau ada anak-anak NU belajarnya di tempat yang begitu. Akhirnya muncul Islam-Islam yang merendahkan syariat Nabi. Sambung ilmunya sudah enggak ada. Kalau kita tahu tadi sejak awal, di awal kita tahu siapa Syekh Hasyim Asy'ari, guru-gurunya siapa yang ada di Mekah sana. bukan asal guru, bukan, dengan manhaj yang jelas, akidah yang jelas. Syekh Hasyim Asy'ari belajar ke Mekah bukan asal ngambil comot ilmu saat, nah, ini syekh masyayikh, guru-guru besar dari para masyayikh yang masyhurin. Kata kita kembali, siapa yang mengajari beliau? Orang sangat masyhur, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dan seterusnya. Abahnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kalau sekarang kan banyak ulama-ulama besar Indonesia muridnya Abu Yazid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Dan beliau Syekh Hasyim Asy'ari mengambil ilmu. Kalau sekarang lihat ulama-ulama Indonesia banyak sekali, mulai dari di Sumatera sampai Jawa Timur, mereka muridnya Abu Yazid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Termasuk yang dalam Fawatih itu ada disebut Abu Yazid Muhammad bin Ali Malik Fatih, kita yang kita doakan setiap saat. Abu Yazid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas. Syekh Hasyim Asy'ari mengambil dari Sayyid Abbas. Sombong sanad. Lah ini belajar ilmunya kepada orang enggak sujud. Sanad itu penting. Nah ini. Dan bagaimana orang-orang seperti itu? Ahli ibadah sebelum datang ke majlis mendoakan dengan ketawaduan. Bahkan banyak di antara mereka yang sudah selalu tidak akan mengajar kecuali sudah mengambil air wudu, melakukan sholat dua rakaat, bersedekah agar ilmunya itu nyampe. Mau ngirim serius, yang belajar kurang serius kadang. Ini mau ngirim ilmu, ngasih ilmu itu berharap bagaimana agar ilmuku manfaat, diambil oleh mereka manfaat. Dia mengambil air wudu, melakukan sholat dua rakaat, malam harinya menangis kepada Allah, ditambah sedekah. Semoga ilmuku manfaat untuk anak-anak muridku. Aduh. Lah itu guru-guru mulia seperti itu. Sekarang ada tren budaya belajar pemikiran Islam di negeri kafir. Profesor masyhur di negeri sana tapi tidak pernah sujud, ilmu apa yang didapat? Iya, kalau kita belajar ilmu ekonomi, ilmu-ilmu manajemen, ilmu ini bolehlah dengan orang yang tidak sujud dalam hal ini. Tapi ini ilmu teologi, kadang-kadang ilmu tentang keimanan, pemikiran, ya enggak sah dong. Enggak sah. Jadi keadaan ulama-ulama salihin itu, dia berdoa, memohon, bersandar kepada Allah, tidak sombong dengan kecerdasannya. Fa idza wasala ilaihi, kalau sudah sampai ke majlis, seorang alim itu yusallim 'alal hadirina, mengucapkan salam. Wajlisu, dan duduk mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, in amkan, jika bisa. Biarpun tidak harus, kalau memang memungkinkan seorang alim tersebut menghadap ke kiblat, kalau mungkin. Kalau enggak mungkin ya enggak apa-apalah. Biwaqorin, dengan tenang, sakinah, waqorin dengan wibawa, waqorin dengan ketenangan, sakinatin, tidak gaduh. Tenang, waqara sama sakinah kurang lebih artinya. Wa tawadhu'in, tawadhu secara zahir, tawadhu secara batin, tawadhu secara zahir perilakunya menunjukkan kalau dia tawadhu. Secara batin dia tidak sombong, tidak merasa paling pintar di situ. Bahkan tidak merasa dengan duduk, cara duduk pokoknya duduk, enggak pakai duduk sila pun enggak apa-apa, yang penting duduk al-hasanati yang bagus. Wal yasun badanahu aniz zahfi, dan hendaknya dia menghindari dari merangkak berlebihan. Jadi gini loh, tawadhu itu tidak boleh berlebihan sebagai seorang guru gayanya tawadhu. Bahkan minal wara'i tarkul wara', kalau seandainya ada ustadz mulai dari awal jalan yang rangkak gitu, tidak semestinya seperti itu. Maksudnya pengen tawa kebablasan. Guru rangkak jalannya. Memang nih, kalau sudah keluar dari batas itu biasanya malah tidak benar. Biasa jalan tapi tetap dengan menunjukkan tawa. an makani, tidak perlu sampai merangkak. Merangkak itu, zahab itu berjalan dengan lutut dan tangannya. Kecuali memang dia sakit. Biasa berjalan. Wa yadahi, dan dengan tanya anil abati, menjaga matanya, tangannya agar tidak usik iseng. Wa tashbik, tidak berkini. Karena menunjukkan pemalas. Dalam keadaan biasa kan. Kemarin disebutkan karena apa? Kalau sudah santri begini, bukan sesuatu ini dilarang. Kalau begini ini mesti enggak megang pulpen. Ya, coba tangan santri begini tangannya. Tapi jangan sampai ini dianggap sebagai pelanggaran haram. Ada di tempat kita ini satu perempuan ini sampai menangis gara-gara diingatkan oleh seorang ibu, enggak tahu. Boleh. Begini saya ngingatkannya kayak orang minum khamer. Ini dalam pendidikan, dalam belajar, hendaknya jangan begini, karena apa? Biar kamu megang pulpen. Nyatat faedah. Dan seorang guru pun kalau mengajar, hendaknya ada pulpen. Takut ada faedah-faedah yang penting. Tidak ada pulpennya ini sih. Biasanya ada pulpen, hilang diambil pulpennya. Karena ada faedah-faedah penting. Saya pun ngajar, kadang ketemu pembenahan lafad-lafadnya. Ini banyak coretan-coretan waktu saya baca. Ada salah cetakannya kurang, huruf alifnya, huruf ininya kurang. Itu penting. Wa ainaihi, dan menjaga kedua matanya, antafrikin nadhari, dari jelalatan. Sana, enggak ada perlu yang lihat. Min ghairi hajati, enggak perlu. Tafrik itu membagi-bagi pandangan. Sanang lihat sini ke sana. Gak enak banget. Ada sesaat kalau ada hajat, ini sesuatu yang aneh, sesuatu ini. Tapi kalau pandangannya dibagi-bagi ke sana kemari, jelalatannya gak indah. Gak adab lagi. Wal yubait anil mizah. Tulis yang gede. Ada orang ceramah dari awal akhir ngakak sampai jamaahnya perutnya sakit jungkir balik. Disebutkan bahwasanya kebenaran kalau disampaikan dengan terbahak-bahak itu menjadikan hati keras dan menolak hidayah. Tertawa ya wajar sesaat-sesaat. Manusia kalau tidak tertawa itu robot. Tapi kalau sengaja dihadirkan untuk awal akhir, dan musibahnya nanti kalau sudah ustaz yang enggak punya bahan tertawa, bahan tertawanya jadi bohong nanti. Guyonan. Jangan banyak guyon di dalam mengajar. Itu menjauhkan hidayah nyampe ke hati. Dan memang kadang ada jamaah yang memang menghendaki seperti itu. Pernah suatu ketika ada orang datang, Buya, datang ke sini, insyaallah dulu awal-awal di daerah pinggir pantai mana gitu, lagi pesta apa gitu ya, ceramah, undang kita ceramah. Akhirnya tapi kita para apa namanya panitia memohon lah Buya, karena mereka orang awam yang jarang ngaji, mohon Buya isilah tambah yang mengarah ke pokoknya guyon-guyon jorok gitu lah. Akhirnya takut mereka jenuh, enggak seneng dengar ceramah. Jadi kita suruh diatur sama jamaah ini. Mau dirusak ustadznya. Saya diatur suruh berubah, ngomong jorok dan sebagainya gini-gini. Yang guyonan ngarah ke pokoknya gitu. Ya kita sampaikan lah, lo kenapa kok Anda ini tahu saya atau tidak? Tahu. Pernah dengar ceramah saya atau tidak? Jangan-jangan salah alamat. Mungkin orang lain, bukan Bu Yahya yang diundang. Benar Bu Yahya. Kan Anda tahu ceramah saya. Baik. Iya saya tahu Bu Yahya, tapi ini permintaan saja. Baik, kalau permintaan seperti itu saya tidak bisa memenuhi, jangan undang saya. Kalau masalah orang senang tidak senang, target kita adalah mereka mau hadir. Kalau masalah senang dengan senang, tidak harus kok senengan dengan guyon kok. Sampai saya bilang, pernah lihat film horor? gitu. Horor. Tahu film horor? Takut enggak? Serem enggak? Tapi kok mau nonton? Jadi bukan permasalahan itu. Terus tahu, pernah hadir pengajian saya enggak? Ada yang datang tidak? Jamaahnya ada enggak? Dalam bahasa Buya. Dengan yang guyonan kira-kira lebih banyak mana saya? Bukan begitu. Tidak perlu sampai guyonan sampai jorok sekali. Enggak perlu. Hidayah itu perlu dengan khusyuk. Akhirnya minta maaf, sudah suka-suka. Enggak. Anda datang sini mau ngatur saya, mau ngerusak saya enggak bisa ngaji pengajian. Mau minta-minta. Akhirnya ya sudahlah, kita isi pengajian. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka tidak ada masalah, mereka senang. Dan setelah itu, nah, ada anaknya di sini. Dari mereka kan, loh. Kalau memang serem, ceramah saya serem. Emang awal akhir jarang kita ada ngekek-ngekek begitu. Ngapain ngirim santri ke sini? Bahkan menjadi pejuang di sini, kan aneh. Ketahuilah agama itu perlu disampaikan dengan terhormat. Bukan dengan kejorokan lidah. Sampai kita pernah dengar ceramah itu dari awal akhir itu jorok tok kalau tidak jorok. Nyifati Nabi Adam yang panjang begitu. Kan cukup Nabi Adam panjang sampai detailnya dari kepalanya, lehernya terus. Bayangkan kalau ke bawah. Astagfirullahaladzim. Apa kok cari guyon sama orang Nabi buat main-main? Saya dengar. Nabi Adam itu panjang. Bayangkan kepalanya gede, lehernya tangannya terus ke bawah. Kemana kira-kira nanti selanjutnya? Sampai ke tempat itu juga jadi bahan ketawa kakak. Astagfirullah. Ajib. Ada apa kok sampai seperti itu? Kehabisan bekal Nabi dibuat guyonan. Hati-hati. Syekh Hasyim Asy'ari nasihati bukan nasihat. Bu ya ini bukan. Wa kathratadh-dhahki, jangan banyak ngekek. Ketawa ya wajar, manusia normal, tapi sesaat memang ada sesuatu yang bikin geli, tertawa. Fa innahu yuqallilul haibata, mengurangi hibahnya majlis, tidak wibawa lagi majlis. Pelawaknya marah jadi ustaz itu namanya. Hanya namanya pelawak, tapi pakai assalamualaikum, pakai solawat. Kalau ada orang membuat orang tertawa dengan cara yang halal dan tidak sampai berbohong, itu boleh akan, tapi tidak dihimbau, takut keras hati, terlalu sering ketawa. Sesaat ada saat Nabi juga pernah berguyon. Nabi menghibur orang tertawa. Ada kisah-kisah dari Nabi. Wiskitul hishmata, meruntuhkan adab, meruntuhkan nilai tata krama seseorang, meruntuhkan hishmah itu ada namanya apa? Adab, tata krama, bobot seseorang menjadi ringan, remeh, karena biasa dengan guyonan. Nasihat, ini nasihat dari beliau. Belum lagi ada riwayat hidayah akan dimuntahkan jika disampaikan dengan ngakak-ngakak, tertawa terbahak-bahak. Ini mulai tadi tidak ada yang ketawa, ya kan? Ketawa biasa wajar, tapi kalau sampai membuat sampai wilayah dusta dan sebagainya, dan memang biasanya begitu, kehabisan bekal Nabi dibuat main-main. Malaikat buat main-main. Malaikat bikin guyonan. Adil guyonan malaikat adalah keluar dari iman. Sebab ada guyonan katanya, "Wah, ini orang ini hebat nih. Malaikat aja sampai sekarang tidak nanya di kuburnya. Kenapa? Kuburnya ramai terus." Emangnya malaikat takut sama ramainya orang atau bagaimana? Alam barzah di mana? Ini kan ada guyonan kayak semacam ini. Haram, enggak boleh. Masa malaikat enggak bisa nanya? Memang alam barzah itu di mana sih? Wah ini ramai guyonan kayak semacam ini. Wah ini kiai ini enggak ditanya oleh malaikat. Kenapa? Gimana malaikat mau nanya? Wong kuburannya ramai terus dikunjungi orang. Sisi lain kayak menyanjung, tapi dia merendahkan malaikat, nyanjung kiai tersebut maksudnya. Kuyonan dusta bisa keluar dari iman, kuyonan malaikat. Innalillah. Walayudarrisu, dan jangan mengajar. Waqta ju'in, waktu lapar. Lapar banget ya. Wa'adshin haus syadidaini, yang sangat. Aku tidak konsen. Lapar okey lah, tapi kalau lapar banget enggak konsen. Atau haus banget. Ohammin, dalam keadaan gundah hati. Ham, au ghadabin, waktu marah. Au nu'asin, waktu ngantuk. Ngomongnya salah. Au fi hali bardin mu'limin, atau waktu dingin yang menyakitkan, dingin yang sangat, dingin yang menggigit. Enggak kebayang di negeri ini. Kalau di negeri Arab sana atau di mana gitu. Wah, yang namanya dingin ya dingin betul. Waharin muz'ijin, dan panas yang sangat. Muz'id yang mengganggu, panas yang sungguh. Kemudian dilanjutkan lagi, wayajlizu barizan, hendaknya seorang ustaz kalau duduk lebih tinggi dari yang lainnya biar kelihatan. Barisan, tampak lebih tinggi. Li jami'il hadirin, yang diantara para hadirin. Harus begitu. Agar terlihat mana yang ngajar, mana yang diajar. Dan melihat itu sendiri membantu konsentrasi. Wal yuqir afadilahum, dan hendaknya biarpun dia seorang ustaz tetap memuliakan orang-orang mulia. Bil ilmi aw bisinni, baik dengan ilmu atau umur. Ada orang sepuh, maksudnya tidak boleh sombong. Dan jangan ragu juga kalau harus memuliakan orang sepuh, biarpun dia seorang guru yang muda. Aw bisalah, mulai dari mencium tangannya. Mungkin dia muridnya tapi sepuh, mencium tangannya enggak perlu ragu, seorang guru. Gurunya masih sangat muda. Muridnya sudah kakek-kakek. Gurunya 20 tahun, muridnya 70. Enggak apa-apa. Karena tuanya. Mencium tangannya orang tua karena tuanya adalah termasuk hal yang baik. Tapi kalau mencium tangannya seseorang karena kekayaannya, remeh, rendah. Mencium seseorang karena jabatannya, rendah. Jangan cium pejabat karena jabatannya, jangan. Jangan cium tangannya orang kaya karena kekayaannya. Kalau mencium tangannya orang kaya karena kesolehannya, okelah. Mencium tangannya pejabat karena dia adalah seorang yang soleh, oke. Tapi kalau karena jabatan dan karena hartanya, memangkas iman di hati kita. Awi syarafi, adalah kemuliaan dia. Bolehlah kita hormati orang yang mulia. Wa yarfa'ahum, dan hendaknya juga mengangkat mereka. Hasba taqdim bil imamati, di dalam tertib yang kita dahulukan dalam imam. Kan ada imam nanti didahulukan yang faqih, yang qori, yang punya faqih ilmu fikih, punya hafalan Al-Qur'an didahulukan. Artinya begitu adat, ada martabat yang perlu didudukkan yang paling tepat siapa? Yang dia lebih faqih, lebih banyak bacaan Qur'annya didahulukan. Kemudian yang Qur'an saja baru fikih saja, itu kan urutan. Kesimpulannya adalah ya tempatkan orang-orang yang layak dihormati di tempatnya. Tapi urusannya bukan urusan jabatan sama kekayaannya, karena kesolehan, karena umurnya tadi. Wa yatalattafa, dan hendaknya pun demikian berlemah lembut, lemah lembut alal bak bil bakin kepada yang lain. Jangan kita memuliakan yang tua lalu yang muda direndahkan, enggak benar. Wa yukrimuhum, dan memuliakan yang lainnya. Kalau sudah misalnya yang tua ditempatkan, monggo sesepuh yang paling tua silakan duduk di kursi. Kalau memang ada tempatnya kursi, ini silakan. Yang muda jangan direndahkan, sana salah kamu, enggak, mohon maaf ya, masih muda-muda, sikir-sikir ini dihormati. Ada adab. Bihusnil kalami, dengan bahasa yang baik. Wa talaqatil wajhi, dengan wajah ceria. Wa husni mazidil ihtirami, dengan penghormatan yang lebih. Kalau kita tidak bisa memuliakan yang muda di tempat yang sama dengan yang tua, tapi dengan yang muda tetap kita tampakkan penghormatan kepada mereka. Wa yakumu li akabiri ahli al-islami, dan jangan ragu untuk berdiri untuk orang-orang tua. Akabir, orang tua, atau orang besar, ulama, ulama Islam. Ala sabilil ikrami, karena untuk memuliakan, memuliakan ubannya, memuliakan tuanya. Wa iltafitu ilal hadirina iltifatan qasda, ini iltifatan qasdan, ada alifnya ya. Yaltafitu, menoleh ilal hadirina, kepada para hadirin. Kalau ada yang bertanya, maksudnya nolehnya itu bukan noleh enggak sengaja. Qasda, iltifatan, noleh, qasdan, memang ada maksud untuk memperhatikan. Ini kan enggak sengaja ini. Kalau ada suara orang, qasda, qasdan, biasa bil hajati, sesuai dengan keperluannya dong. Wa yakhussu wa yakhussa wa ayakhussa man yukallimuhu, orang yang mengajak berbicaranya. Kalau dia enggak bicara, ngadep. Oh yas'aluhu, kepada orang yang bertanya. Mana yang bertanya? Bimazidil iltifatin, dengan tambahan noleh. Orang yang tanya sana, ngadep ke sana, enggak enak banget. Paling enggak ngelihat mana yang ngomong. Wa iqbalin alaihi, tambah menghadapnya kepada orang yang bertanya atau yang mengajaknya bicara. Wa in kana saghiran, biarpun itu anak kecil, mungkin pertanyaannya berbobot. Awadhi'an, orang yang secara zahir rendah martabat. Mungkin di antara pejabat-pejabat dia adalah mungkin seorang kulinya. Enggak ada masalah. Itu kan martabat di dunia. Harus dibolehkan juga dalam ilmu. Wadi'an, orang rendah martabat. Fa inna tarka dhalika, fa inna tarka dhalika, sebab sesungguhnya meninggalkan adab-adab tersebut itu, min af'alil mutakabbirina, kerjaannya orang-orang sombong, memilah-milah, membeda-bedakan giliran kepada yang lemah, yang kecil, enggak mau hormat. Yuqaddimu 'ala syuru'i fi tadrisi, dan di dalam memulai, wa yuqaddimu, dan mendahulukan, ala syuru'i, saat memulai, fi tadrisi, di dalam mengajar, qira'ata syai'in min kitabillahi, membaca sesuatu dari kitab Allah. Baca Fatihah, apa? Al-Quran. Tabarukan, mengambil keberkahan, dan tayamunan, mengambil keberkahan. Sama tabarukan, tayamunan, mengharap keberkahan dari Allah. Wa yata'u akibal qiraati, dan berdoa setelah selesai. Doa untuk siapa? linafsihi ya, walil hadirina dan orang yang hadir didoakan, walisairil muslimina dan kepada setelah baca, baca surat Al-Quran, doa setelah baca surat Al-Quran, bukan baca Quran. Sembaca Al-Quran kita mendoakan, Masya Allah, membuka dengan doa Fatihah. Misalnya para pasya itu mulai dengan membaca Al-Fatihah, siapa didoain, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, terus baru dimulai majlis. Waliwaki fi makanihi, dari orang yang mewakafkan pun jangan lupa didoakan. In kana fi madrasatin mauqufatin, kalau memang kita mengajarnya di madrasah yang wakaf kayak pondok begini, onah biha atau yang selainnya, jazaan, sebagai balas budi yang kita berikan, li husni fi'lihi, karena kebaikan orang yang telah mewakafkan. Tidak hanya kita begitu mendoakan terus, sebetulnya kita tanda bakti kita kepada yang mewakafkan. Wakaf, ada yang wakaf harta, ada yang wakaf tenaga. Maka jangan lupa, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini, apakah dengan hartanya mewakafkan tanah atau tenaganya, kita doakan. Ini mendidikan. Wa tahsilan liqasdi, untuk menyampaikan maksud mereka semuanya. Jadi orang berjuang di sini punya maksud. Apa maksudnya? Mendapatkan ridho Allah. Maka kita doakan, ya Allah, semoga yang berjuang di sini dapat ridho-Mu, dan seterusnya. Tumma yasta'idhu billahi, kemudian memohon perlindungan kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, yang terjauhkan dari rahmat Allah. Wa yusammillaha ta'ala wa yahmaduh, menyebut nama Allah dan memuji Allah. A'udzu billahi syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Wa yusalli ala nabi, bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi, dan juga bersolat kepada keluarga dan sahabat nabi. Biasa kalau kita ketemu ustaz kan ngajar itu alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah, kita biasa umum itu sebenarnya adalah pendidikan itu. Wa yataradda an a'immatil muslimin, dan mendoakan a'immah kaum muslimin dengan mengatakan radhiyallahu an atau rahimahumullah radhiyallahu taala anhum. Dengar Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu. Nah, ini adalah sebetulnya adab. Dengar guru mulia yang telah wafat disebut radhiyallahu taala anhu, itu taraddi. Indah. Kalau kita ingat, maka keberkahan mudah didapat. Makanya kita selalu ingatkan kepada anak-anak, sambung kepada orang-orang, guru-guru, dengan doa itu sebetulnya mempercepat, memperbanyak ilmu untuk kita, mengucurkan keberkahan ilmu. Sehingga jangan ragu mendoakan guru-guru kita, orang yang wakaf, orang yang berbuat amal baik di sini, doain semoga diberi keikhlasan dan seterusnya. Cuman kadang kita lupa hal-hal yang seperti ini. Wa in ta'addadat ad-durusu, kalau ternyata pelajarannya itu banyak, quddimal asyrafu, yang paling mulia dulu, fal asyrafu, kemudian berikutnya. Jadi yang paling ulama mulia dulu. Wal ahammu fal ahammu, yang penting dan yang penting dulu. Terpenting baru begitunya. Terpenting dulu didahulukan. Fa yuqaddamu, maka didahulukan tafsirul Qur'ani, membaca tafsir Qur'an, maksudnya belajar memahami Al-Qur'an. Thumal hadis, kemudian hadis. Tuma usuluddin, kemudian agama, akidah. Lah kok bisa hadis sama Quran? Lah Quran sama hadis harus, karena di situ bisa masuk pesan-pesan. Bukan harus urusan pesan kebaikan, pesan kemuliaan. Usuluddin urusan agama. Ilmu agama, usuluddin urusan agama, akidah. Tuma usulul fikih, usul-usul fikih. Ini kan tuma kutubul madhhabi, kitab-kitab madhhab, tuma nahwi dan nahwu. Jadi ada apa, gini bahasa lain, apa yang dibutuhkan itulah yang harus kita dahulukan. Orang sudah 70 tahun mau belajar agama, suruh belajar nahwu, hafal contohnya daraba zaitun amran, akhirnya pertanyaannya, Amr sekarang di mana? Emang kenapa? Setiap hari dipukulin gitu. Tidak faham yang lainnya. Kecuali faham daripada Zaidun Amr. Bukan waktunya belajar nahwu. Sorob sudah tua. Wa yakhtimu darsa bi kutubir raqaiki. Raqaika. Kemudian paling terpenting pungkasan, kalau kita sudah melanglang dalam dunia ilmu, jangan lupa raqaik, pembersih hati. Kitab tasawuf, kitab raqaik adalah kitab tasawuf untuk mengelembutkan hati raqiq, agar hati kita raqiq, raqaik, pelembut hati. Li yufidal hadirina, agar bisa memberikan pemahaman kepada para hadirin, para jamaah. Tadhhiral batini, membersihkan batinnya. Dan kemudian cara mengajar pun wayasil, dan hendaknya menyambung fitarsi dalam pelajarannya mayam bih yang mayam bahi wasluhu, yang layak disambung. Maksudnya apa? Selagi santrinya masih kuat, lanjutkan. Wayakifu habis fasal, lanjut lagi. Oke, kalau memang kuat dan memang waktunya cocok. Wayakifu fi maudil waqfi, kalau harus berhenti, berhenti. Wa munqati'il kalami, waktu kalam selesai, dek, berhenti. Biar tidak sambung dengan masalah yang lain. Ini selesai permasalahan, jeder, selesai, berhenti. Wala yadhkur syubhatan fid dini, jangan sampai kita itu mendatangkan syubhat dalam urusan agama. Biasanya ustaz ingin dianggap hebat, dia mendatangkan permasalahan dalam agama, permasalahan akidah yang berat-berat. Kata Imam Ghazali, akhirnya orangnya faham permasalahannya tapi tidak ngerti solusinya, tidak ngerti gimana menyelesaikannya. Bahaya syubhat, pertanyaan-pertanyaan dari kaum mulhiddin, orang yang tidak beriman, itu kadang pertanyaan yang merusak keimanan. Tidak perlu dihadirkan itu, itu bab khusus. Tidak boleh menyebut di pelajaran hal-hal yang memberatkan urusan akidah yang pelik-pelik. Atau yu'akhirul jawaba anha, ada pelajaran pelik, masalah akidah yang berarti, tatanya jawabnya nanti. Ini ada pertanyaan masalah kita tentang Tuhan begini, bagaimana kalau gini. Orang bingung, oh iya. Jawabannya minggu depan. Ya, bisa. Pulang ke rumah dia membawa permasalahan, bisa saja murtad gara-gara itu. Bal yadhkuruhuma jami'an, akan tapi hendaknya kalau seorang ustaz menyebut sebuah permasalahan, jangan lupa jawabannya sekaligus dijelaskan. Jangan sampai seorang mahasiswa, seorang siswa dibawa dibekali sampai di rumah permasalahan urusan akidah. Dia tidak bisa menyelesaikan dengan dirinya sendiri, bisikan setan yang menyelesaikan. Akhirnya apa? Imannya yang rusak. Oh ya, dahuma jami'an, atau sudah jangan disebut sekalian. Kalau kita menyebut sebuah permasalahan agama yang pelik, sebutkan jawabannya sekalian. Kalau tidak, jangan sebut sekalian, biar tidak bikin orang di dalam majlis itu ragu-ragu. Lima fihi minal mafsadati, jangan sampai masuk lima fihi minal mafsadati, karena yang demikian itu ada kerusakan. Disebut permasalahannya, tidak disebut jawabannya, masalah. La siyama in kana ad-darsu, apalagi jika majlis itu, pelajaran itu disampaikan majma'ul khawasi wal awam, tempat berkumpulnya orang khusus ulama dan orang awam. Orang ulamanya faham, awamnya malah salah faham. Repotlah ini. Wala yutilu darsa tatwilan, jangan panjang-panjang kalau ngajar mumilan yang sampai orang bosan. Wala yuqassir taqsiran mukhillan, jangan pendek-pendek sampai orang enggak faham juga. Belum beres sudah berhenti. Wa yura'i fi dhalika maslahatal hadirina, hendaknya memperhatikan yang datang. Mau ngajar kok, makanya agak saya, kita kurang setuju kalau udah pengajian sampai 10-6 jam. Ustadznya 6. 1 jam setengah, 1 jam, 6 jam. Ustadznya 6. Dia faham ustadz yang pertama. Yang kedua setengah faham. Ustadz yang ketiga sudah ngantuk, salah faham itu. Kita punya batas. Kemampuan dalam kita menampung otak kita ini. Dan fisik kita juga. Fil fa'idati fit tatwil. Wa yura'i fi dhalika maslahatal hadirin fil fa'idati fit tatwil, artinya wa yura'i, dan memperhatikan fi dhalika, di dalam urusan panjang pendek mengajar itu, maslahatal hadirina, kemaslahatan yang belajar. Fil fa'idati, dalam urusan mendapatkan faedah, fit tatwil, dalam memanjangkan. Kalau memang panjang penting bagi santri tersebut, kangen rindu lama enggak ketemu lalu dipanjangkan, boleh. ولا يبحث في مقام ولا يبحث ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدته إلا في موضع ذلك ولا يبحث في مقام. Jangan kita membahas di sebuah maqam atau yatakallam ala faidatin, atau bicarakan tentang suatu faedah, illa fi mawdhi'i dhalika, kecuali ada kesesuaiannya. Illa fi mawdhi'i dhalika, maksudnya di tempatnya. Misalnya kalau kita bicara tentang faedah pernikahan, berarti ya pas babnya bab nikah. Gitulah. Jadi sesuai. Kalau kita ingin menyampaikan satu permasalahan, faedah itu sesuaikan. Jadi nyambung. Ada nyambung. Fala yuqaddimu alaihi wa yuakhiru anhu. Artinya kalau misalnya ada faedah tentang masalah pernikahan, kita bicara tentang babun nikah, itu ada kisah-kisah tentang pernikahan, ya masukkan bab ini, gak usah ditunda. Nanti bab jual beli cerita tentang kisah pernikahan, ya gak nyambung. Nah, ini Ustaz ini cerdas itu. Illa limaslahatin taqtadi dhalika, kecuali memang ada tuntutan kemaslahatan yang harus diajukan kisah itu sebelum waktunya. Kita punya kisah tentang pernikahan, bab tentang pernikahan. Misalnya kita pernah cerita tentang bagaimana di dalam pernikahan di sana adalah apakah mungkin jin dinikahi oleh manusia. Wah, ini khayal. Kemudian ada hubungannya, oh, kita lagi bab ta'aruf kok ngomong bab nikah. Nah, ini adalah masalah nyentuh jin. Nah, ini ada hubungannya. Bagaimana kalau orang nyentuh jin batal enggak? Saya laki-laki. Kemudian nyentuh jin perempuan batal enggak? Ini memang pertanyaan jauh, kapan ketemu jin? Tapi dibahas lah, baru kita ngambil pemahaman masalah babun nikah, ditarik babun nikah ke sini boleh, karena ada munasabah. Munasabah itu apa sih bahasa kita? Ada apa munasabah? Kesesuaian. Ada jadi kita membahas, menghadirkan kisah pernikahan di bab wudu, tapi ada memang ada kesinambungan, nyambung. Ada munasabah, ini ada kesambung kisah antara kisah yang kita ambil sama majlis yang saat ini kita ngajar, itu ada sambungnya, itu boleh. Enggak ada bunganya, orang enggak nyambung. Misalnya kita cerita Ahmad, Ali dan sebagainya. Ahmad kemarin datang ke sini bawa nasi, kemudian si Ali bawa roti. Kenapa? Tapi dia pergi. Siapa yang pergi? Z. Dah, ente ini sakit. Mau ngomong Ahmad sama Ali, ngomong Z. Ini loh orang tidak ada munasabah. Sudah ngomong Ali, dia kebayang Ali. Apa itu? Dia pergi setelah itu. Masa itu ada orangnya? Oh, enggak, Z. Oh, ente ngomongnya itu lompat sana, lompat sini. Lah itu dalam ngajar pun tidak boleh begitu. Harus ada munasabah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron kata orang kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf Buya, saya Asep dari Garut mau bertanya. Bolehkah zakat fitrah dikeluarkan sebelum malam takbir? Misalnya sebelum malam takbir. Misalnya dari tanggal 20 bulan Ramadan. Baik. Dan bagaimanakah ijab qabul yang benar saat memberikan zakat fitrah? Terima kasih sebelumnya. Zakat fitrah. Kembali kepada masalah kapan seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang wajib mengeluarkan zakat fitrah kalau memang sudah terpenuhi dua berikut ini. Satu, dia adalah orang yang menemui bulan Ramadan. Yang kedua adalah orang itu menemui hari raya. Jika ada orang hidupnya hanya menemui bulan Ramadan tapi tidak menemui hari raya, maka tidak wajib zakat fitrah. Contohnya, besok ini lebaran, hari ini hari puasa terakhir, sebelum maghrib 10 menit mati dia, gak wajib keluar zakat. Atau orang tersebut menemui hari raya tapi tidak menemui Ramadan, besok lebaran, rupanya ada seorang hamil sakit perut ke rumah sakit, azan maghrib belum keluar bayi, baru azan selesai bayi keluar, berarti bayinya hanya menemui hari raya, tidak menemui Ramadan, tidak wajib kan? Tidak wajib zakat fitrah. Nah, maka setelah itu dijelentrekkan para ulama, kalau sudah ketemu salah satu syaratnya, itu sudah sah, tapi belum jatuh wajib, karena bisa saja mati nanti setelah itu. Misalnya pas sudah masuki Ramadan, berarti ngerasakan Ramadan, mau mulai, maka mulai dari awal Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tapi belum wajib, karena apa? Belum tentu dia menemui hari raya. Makanya hukumnya boleh, tapi belum jatuh wajib. Baik. Tapi kalau sudah ternyata masuk apa? Masuk hari raya, berarti sudah terpenuhi dua syarat, maka jatuh hukumnya wajib beneran, boleh. Maka yang pertama sah saja, ini adalah wajib kalau sudah ngerasakan hari raya, azan maghrib tek sudah wajib baginya. Kemudian mana yang paling bagus dikeluarkan? Yang paling bagus adalah sebelum sholat hari raya. Sebelum sholat hari raya itu sunnahnya. Karena apa? Kalau diberikan malam hari kurang sunnah. Kenapa? Takut habis malam harinya, besok hari raya tetap lapar. Akan tapi dianjurkan akan tapi dianjurkan bahwa zakat itu dikeluarkan sunnah menjelang kita melakukan sholat. Kenapa? Agar nanti zakat fitrah itu bisa mengenyangkan mereka di hari itu, sehingga di hari tersebut mereka bisa ikut berhari raya dengan yang lainnya, tidak bingung mencari nafkah. Kalau terlambat dari hari raya juga tetap wajib dikeluarkan, akan tapi menjadi hukumnya makruh. Tapi tetap wajib, jangan gara-gara makruh lalu tidak mengeluarkan. Baik, itu saja. Kemudian apa tadi? Ijab kabul tidak harus resmi, enggak harus tangannya memegang beras. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri anni, yang menalkin laki-laki yang memegang beras perempuan lengannya terangkat, itu namanya maksiat. Enggak usah. Kelihatan wah tangannya putih banget tuh, masya Allah. Kayaknya penasaran lihat mukanya. Oh iya. Nah, ya. Dipegang itu juga sah-sah, enggak dipegang juga sah kok. Pokok bukan wah ini ustadnya ustad kemaruk nih, ini ngeri-ngeri ini adalah ustad sama hanya perempuan semua. Wah, asik nih lihat tangannya, ajib siapa ini. Naudzubillah, nggak harus dipegang. Kalau dipegang nggak boleh saja laki-laki depan laki-laki biar mantep. Nawaitu an ukhrija kanda, saya niat zakat fitrah dengan hati sudah sah diberikan. Adapun kabulnya sudah ada arus, ini zakat fitrah, sampaikan ke orang fakir, nyampe diterima selesai. Nah, beli urusan zakat ini kadang sebagian orang itu merasa risih kalau nerima zakat, merasa tidak enak. Ini zakat ya, zakat ya Allah, zakat. Ada orang merasa tidak nyaman dengan zakat, maka berikan saja selesai. Jadi ya tidak harus pegang berasnya. Ini saya lihat tradisi di kampung megang beras. Apakah salah? Oh, boleh memegang beras, cuma harus ada aturan lagi perempuannya siapa yang ini. Jangan dipaksa seperti itu. Muka ini kan jadi nggak boleh. Aurat ini malah pegang nih. Kelihatan. Ustadznya sambil mentalkin, nawa itu sambil lihat tangannya, lengannya. Insyaallah. Ini hal yang sering dilupakan. Kan sudah belajar kemarin kitab Safinatun Najaya. Auratnya seperti apa? Tapi giliran waktu zakat fitrah lupa ustadznya tentang aurat tadi. Malah menikmati ustadznya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Baik, bismillah, kita tutup. Besok hari Sabtu sore ada buka bersama di Al-Bahjah enggak ada Al-Bahjah 2-3, pusing saya kalau pakai hitungan. Al-Bahjah Buyut Gunung Jati. Akhirnya anak tanya, Buya yang di Pontianak Al-Bahjah berapa? Waduh, enggak tahu Al-Bahjah berapa ini. Yang di Blitar Al-Bahjah berapa? Pakai hitungan nanti. Rupanya. Jadi Al-Bahjah Buyut Gunung Jati. Buka bersama di Al-Bahjah Buyut Gunung Jati besok sore. Dimulai jam 4 sampai selesai. Ingat pelajaran tetap ada di sini. Yang buka-buka di sana. Ada majelis yang buka. Kalau habis ini meluncur ke sana juga boleh. Zawiyah Duha tetap berjalan seperti biasa. Madrasah Ramadan tetap berjalan seperti biasa. Besok kajian tafsir berjalan seperti biasa. Informasi mendasar tentang pendaftaran santri tawakuh, silakan. Santri tahfidz juga ada. SMA Ku Pusat masih ada dibuka. SMP Ku Pusat Cianjur dibuka. Tempat pendaftaran di SMP Al-Bahjah, kantor SMP Al-Bahjah di komplek Al-Bahjah, insyaallah. Yang ingin berinfak jangan ragu, mumpung masih Ramadan, niatlah yang banyak, karena dengan niat yang banyak, niat baik yang banyak di bulan Ramadan, itu sebetulnya mendaftar kepada Allah untuk sukses. Kalau di Ramadan kita mulai, ya Allah aku ingin banyak sedekah di sini, maka dia daftar, ya Allah aku ingin banyak uang untuk bisa sedekah. Yang niat di Ramadan, ya Allah aku ingin silaturahmi banyak kepada saudara, akhirnya di oleh Allah ini daftar, ya Allah aku ingin lembut hati, baik hati, banyak saudara. Maka mulailah kebaikan di bulan Ramadan ini, maka setelah itu Allah akan berikan kemudahan di saat keluar dari bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ارحمنا ولا تعذبنا وصرنا ولا تحضرنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تصر علينا انك على كل شيء قدير. اللهم يا الله وليكن kami di dunia dan di akhirat, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia ya di akhirat. Ya Allah kami mohon, ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat. Kirimkan kepada kami guru-guru yang baik, guru-guru ahli surga yang bisa membimbing kami ke surga-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tutup kekurangan guru kami dari mata kami. Tutup kekurangan guru kami dari mata kami agar kami bisa tetap mencintai, memuliakan guru-guru kami. Dan kami mohon, ya Allah, tutup aib kami dari sesama kami. Dan kami mohon buka aib kami dari mata kami sendiri agar kami bisa berbenah diri. Dan kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami dengan ulama-ulama, ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami dengan ulama-ulama yang ikhlas. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan. Ya Allah, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.